Sudah Mas Ganteng, istighfar ya, ya Allah. Kita semuanya bersaudara loh di sini ya. Pengen seneng bareng, pengen happy bareng ya. Lanjut kembali, langsung aja bareng-bareng New Monata. Kita hadirkan persembahan terbaik bersama dengan Fibri Viola. Sudah lega, karena yang dinanti-nanti apa sayang, minum, minum. Iya, panitia minta minum ya, masih ada ya. Oke, beberapa waktu.